Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman mazida. Amma ba'du. Masyaral ikhwah wal akhwat wa muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin terkait dengan kenapa kadangkala kita itu malas untuk melakukan amal kebaikan, amal saleh. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan terkait dengan hadis, ya, alhamdulillah, disebabkan karena jauh atau tidak semangat, tidak rutin menyepelekan terkait dengan masalah majelis taklim, ya, datang di majelis taklim. Dari hadis hamdullah kemarin, ya, kisah hamdullah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya datang ke majelis ilmu, diingatkan masalah akhirat, itu sangat berpengaruh di dalam kesungguhan dan semangat di dalam beramal. Dan sebaliknya, sibuk ngurusi dunia, ya, sibuk mengurusi pekerjaan dan yang semisalnya, itu bisa menurunkan semangat. Tetapi karena kita sebagai seorang manusia yang perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, ya, perlu juga untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga ya perlu namanya makan, minum, perlu maisyah, ya, perlu rizki, perlu mencari makan, minum, sehingga mau tidak mau harus berusaha bekerja. Dan bukan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana kita tahu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi setelah kita menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Kita ingat dan kita tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا وَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, ya, secara umum sholat, ya, tapi terkait dengan kisahnya terkait dengan sholat Jumat, ya, tapi secara umum adalah sholat dan secara umum adalah tugas kita beribadah kepada Allah. Kalau sudah selesai melakukan tugas ibadah, ya, menunggu datangnya waktu beribadah berikutnya, fantasyiru fil ardi, bertebaranlah di permukaan bumi. Cari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dilarang untuk itu. Kita dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari rizki karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi masalah ketika mencari rizki, ya, mencari dan mengejar dunia, itu sampai melalaikan tugas, ya, sampai melalaikan akhirat, sampai mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat sebagaimana kemarin telah kita sebutkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih memilih dan mengedepankan kehidupan dunia sementara akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang menjadi problem. Tayib. Kemudian juga ahibati fila azakumullah, telah kita sebutkan kemarin, di antara yang menjadikan kita itu malas, ya, apa namanya, terkait dengan beramal saleh, yaitu tatkala kita itu cenderung lupa, lalai terhadap kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan, aksiru zikra hadhimi ladzat. Perbanyaklah mengingat penghapus kelezatan, yaitu kelezatan dunia. Yaitu maksudnya adalah kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, ya, kenapa seseorang itu cenderung tidak suka dengan kematian. Kadang ya kita tahulah, mungkin bahkan juga mungkin menimpa kita. Kita datang takziah, kita ziarah kubur. Itu seolah-olah kok enggak mengingatkan itu. Sepodo bae. Ya. Pas takziah ya guyon. Kadang di takziah pun yang diobrolkan masalah bisnis, masalah dunia, orang rampung-rampung ya ngomongin masalah dunia. Seolah-olah enggak diingatkan ini ada saudaranya yang meninggal. Bahkan teman seperjuangan bisa jadi. Teman bisnisnya, kiye wingi lagi ngumpul-ngumpul ke duit. Bangun omah, tuku mobil anyar, ya tuku tanah seluas itu. Orang ngerasa enak, ditinggal siki. Nggak ingat itu, ya kan. Ini temennya yang seperjuangan berjuang sama mencari dunia. Dunianya sekarang ditinggalkan sama dia. Nggak berpikir, jangan-jangan besok gantian saya yang meninggalkan. Yang sekarang ini saya kumpul-kumpulkan. Tidak berpikir seperti itu. Tapi masih juga ngomongin masalah dunia. Kancane kiye sing meninggal, membicarakan siapa ya kandidat yang menggantikan dia. Masalah tugasnya dia, siapa sih nyekel. Masih ngurusi masalah dunia. Bukan kemudian mencari pelajaran dari meninggalnya teman dia yang seperjuangan itu. Ya. Tayyib, ahibati fila azakumullah. Karena kemarin cenderung kita itu memang sudah terlalu merasakan kelezatan dunia melalaikan akhirat. Karena sampai pada tataran seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala kemarin, yaitu amartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Kalian telah membangun dunia sedemikian rupa sementara akhiratnya dirusak. Fatakrahunal khuruju minal umran ilal kharab. Sehingga kalian tidak suka keluar meninggalkan sesuatu yang terbangun dengan indah dan megah. Keluar meninggalkan itu menuju tempat yang rusak. Karena akhiratnya rusak. Berbeda kalau kita membangun akhirat dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih lezat dibandingkan dunia yang sedang kita rasakan, yang sedang kita kumpulkan. Maka kita dengan mudah ya, dengan ketika ada kematian, melihat makam atau kuburan, kita diingatkan dengan akhirat. Semangat lagi beribadah. Tadi yang takziah, yang ziarah kubur, ya, yang saudaranya meninggal, temannya meninggal, sama saja. Habis itu juga enggak kemudian tergugah untuk ibadah, enggak. Sama saja. Nah, barakallahu fikum. Ahibati filah azakumullah. Maka bagaimana kita, ya, kecintaan kita terhadap akhirat itu ditingkatkan, ya, dengan terus mengingat akhirat, mengingat kematian. Nabi memerintahkan tadi, aksiru, perbanyaklah. Sementara kita yang sering justru malah lebih banyak mengingat dunia. Ya. Tayyib. Ahibati fil azakumullah. Kemudian ya, di antara juga yang menyebabkan kita itu kurang semangat. Ya, kurang semangat. Jadi tadi pengetahuan akhirat sedikit atau banyak terlupakan karena sibuk merasa urusan dunia. Kemudian juga yang menjadikan kita itu malas, ya. Menjadikan kita itu kurang sabar di dalam melakukan amal soleh, ada penghalang sedikit, kemudian berhenti, karena kurang mendalamnya ilmu. Lagi-lagi masalah ilmu sebenarnya. Tapi ini saya tekankan, karena orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup, dia tidak akan bisa sabar menghadapi apa yang sedang dia tangguh. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Ya. Di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salatu wasalam kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya, sebelum beliau ikut Nabi Khidir, ya, Khidir diperselisihkan nabi atau bukan. Yang disampaikan, ya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar sementara engkau tidak memiliki ilmu yang menyeluruh, yang cukup. Maknanya, kalau kita ingin, ya, tetap semangat, tetap bertahan dan sabar, istiqomah dalam melakukan sebuah amal, ilmu tentang amal itu harus diperdalam. Ya. Ilmu meliputi ilmu tata cara yang benar. Ya. Karena kalau melakukannya asal semangat, ya, asal semangat menggebu-gebu di awal, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya melampaui batas, ini pun akan terputus. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, walan yusadatina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang dia itu, ya, berlebih-lebihan, ya, terlalu ekstrim dalam mengamalkan agama, berlebih-lebihan, melampaui batas, kecuali dia pasti akan terkalahkan, tidak bisa continue, ya, akan terputus. Baik. Ya. Nah, kemudian ilmu terkait dengan buah dari amalan tersebut. Buah dari amalan itu perlu kita ketahui, perlu kita pelajari apa yang akan kita dapatkan. Ya. Contoh kemarin yang saya singgung. Perlu kita selalu ingat buah dari kita merintis dakwah, misal. Buah dari kita membangun sebuah komunitas, ya, ahlu sunnah di sebuah tempat. Seperti di sini misalkan. Kita tahu bahwasannya yang merintis ini nanti akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang terus melanjutkan dakwah ini. Yang terus melanjutkan, ya, komunitas ahlu sunnah di sini. Maka kita semangat. Ya. Karena tidak tahu sekian ribu tahun, barangkali, wallahu alam, orang-orang akan terus melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ya. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan, ketika Nabi mengatakan, ya, man sanna sunatan hasanatan, orang yang memberikan contoh yang baik, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya. Nah, ini terkait dengan orang yang memulai sedekah kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya. Ya. Di sini walhamdulillah, ya, ada media untuk kita berjuang. Ada sarana, wadah untuk kita berkiprah. Kita syukuri karena banyak tempat, ya, yang mereka, ya, harus mencari tempat yang lain untuk berkiprah, untuk berjuang. Seseorang di sebuah tempat harus pindah di tempat yang lain untuk dia ikut berjuang dalam dakwah. Gampangannya saya sendiri contohnya. Di tempat kota saya, ya, daerah Rembang sana, ya, mungkin baru kali-kali ini mungkin mulai muncul. Dulu belum ada. Makanya untuk supaya bisa ikut berkiprah, ya, dalam pendidikan, dalam dakwah, ya, mau tidak mau harus meninggalkan tempat tinggal. Mencari tempat yang di situ ada dikembangkan dakwah, dikembangkan tarbiyah. Dan sementara di sini walhamdulillah, ya, antum di sekitar antum, dekat dengan rumah antum, tidak jauh dari tempat tinggal antum, ada sebuah media, sebuah wahana yang antum bisa pakai untuk berjuang bersama di situ. Nah, dan ingat tadi, buahnya akan antum rasakan setelah antum nanti dikubur di liang lahat. Yeah. Sekian generasi akan melanjutkan perjuangan antum. Bukan hanya sekarang. Yeah. Mungkin antum sekarang tidak begitu merasakan. Yeah. Masih perjuangan. Tetapi nanti anak cucu antum yang akan merasakan itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati fillah, ketika di sini, yeah, di tempat antum tinggal, ada sebuah wahana, sebuah media untuk berjuang, manfaatkan. Jangan sia-siakan. Ini adalah nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar. Yang tidak semua tempat itu Allah anugerahi seperti ini. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki, ya, agamanya itu unggul di sebuah tempat, di sebuah masa, pasti Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang-orang yang memperjuangkannya. Sekarang yang menjadi masalah. Kita termasuk yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk turut berjuang ataukah tidak? Kalau kita tidak ikut andil, Allah pasti akan, akan membangkitkan, akan mengutus orang-orang yang memang memperjuangkan itu. Jadi, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Bukan lembaga tarbiyah ini yang membutuhkan kita. Yeah. Karena kalau Allah menghendaki berjalan, pasti akan terus berjalan. Entah kita ikut atau tidak. Kita andil di situ atau tidak. Jadi sebenarnya yang membutuhkan itu adalah kita. Karena tadi, kita yang membutuhkan pahala yang yang berkesinambungan. Yang terus mengalir meskipun kita sudah dikubur. Kita yang membutuhkan itu. Ya, kalau kita tidak butuh itu, sih lain, ya, tidak masalah. Tapi bagi antum semuanya, kita semuanya, yang menginginkan ikut andil dalam tarbiyah, dalam dakwah, yang menginginkan pahala yang terus mengalir, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Antum yang dekat bersyukur, yang jauh mendekat, semangat. Dan yang namanya ta'awun ahibati fila azakumullah, itu dengan kesungguhan, bukan dengan lah ta'awun ikilah sebisane, seadanya, secukupnya, tidak. Bukan hanya kerja yang harus sungguh-sungguh dan perlu kesempurnaan. Kalau kita bekerja, itu saja kita ingin melakukannya dengan sempurna. Kenapa kalau untuk agama kita tidak demikian? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai apabila seorang itu melakukan amalan, dia itu menyempurnakan amalan tersebut. Jangan seenaknya, sekedarnya. Setahun ikilah, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga. Ya. Kalau untuk kerja kita persiapkan istirahat yang cukup, perbekalan yang cukup, bahkan ilmu yang cukup. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang untuk bisa kerja harus mempersiapkan ilmu dari sejak usia 5 tahun sampai usia barangkali 24 tahun. Belajar ilmu dunia supaya kerjaannya bisa sempurna sebaik mungkin. Ya. 20-an tahun, sekitar 20 tahun belajar untuk supaya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk akhirat, kenapa kita tidak usahakan dengan sesempurna mungkin? Padahal Allah mencintai kalau seseorang itu melakukan sesuatu itu dengan itqan, dengan sesempurna mungkin. Sebagai penutup barangkali, kita ingat hadis yang barangkali sudah kita pelajari dalam kitab Tauhid. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Tuba li abdin akhidin bi inani farasi fi sabilillah." Sungguh beruntung seorang hamba yang dia memegang tali kekang hewan tunggangannya di jalan Allah subhanahu sedang berjuang. Ini dalam perjuangan jihad. Sama kita juga perjuangan di jalan Allah, dakwah dan tarbiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa." Kalau dia diposisikan fil hirasah di terdepan sebagai apa namanya yang berjaga-jaga, malam hari dia bergadang melihat kondisi, barangkali ada musuh, musuh yang menyelinap, yang masuk dan seterusnya. Barangkali dia yang pertama kali tertembak, terpanah, karena dia yang melihat di atas. Ya. Dia pun kata Nabi, kana fil hirasah. Dia diposisikan di situ, dia menjalankan dengan sebaik-baiknya di tempat itu. Wa in kana fis saqati kana fis saqa. Kalau dia diposisikan di belakang, bagian logistik, cuci piring, cari kayu bakar, ya, cari makanan untuk hewan-hewan tunggangan, dia pun kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini tentang orang yang beruntung. Hadis ini dibawakan oleh para ulama terkait dengan orang yang ikhlas dalam melakukan tugas dan sempurna di dalam melakukan tugas itu. Maka kita semangat ya menjalankan ya amaliah kita, khususnya dalam mengembangkan tarbiyah dan dakwah di tempat kita. Ya, jangan kemudian asal-asalan ya. Kemudian sisa-sisa waktu benar-benar diagendakan sebagaimana kemarin ya. Kalau memang ada undangan rapat kapan, di-manage waktu kapan kerja, kapan menghadiri undangan rapat. Jangan sampai lah izin ora bisa karena keselan ge. Nah, misalkan kalau mendadak mungkin ya. Tapi kalau sudah jauh-jauh ya, kita agendakan, kita sudah atur waktunya. Kalau kadangkala karena memang kondisi yang tidak memungkinkan mengatur, mungkin. Tapi kalau selalu kayak gitu kan ya, menunjukkan kurang kesungguhan. Tapi kalau selalu berusaha mengatur, suatu ketika terpaksa ya sudah, memang kita tidak bisa mengendalikan itu. Tetapi selama kita bisa memungkinkan untuk mengatur, maka kita atur bagaimana tidak terjadi benturan antara kerja dengan belajar, antara kerja dengan mengurusi dakwah dan tarbiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.